Fulan Malik rahimahullah ta'ala, al-maf'ul al-mutlaq. Masya Allah. Ini pembahasan maf'ul al-mutlaq. Maf'ul mutlaq. Dia tidak ada jawab beda dengan pembahasan kita sebelumnya. Karena ini maf'ul mutlaq. Kalau kita sudah tahu dasarnya, insya Allah, nanti setiap ke atas mudah saja. Mudah saja. Tinggal nanti di mutamimah akan ditambah antum sedikit. Bahwa di sana, kan kemarin kita katakan bahwa maf'ul mutlaq harus masdar. Nanti ada kata, beberapa kata yang menjadi maf'ul mutlaq tapi bukan masdar. Ada beberapa kata yang menjadi maf'ul mutlaq tapi bukan masdar. Paham kan? Itu saja nanti ada tambahan di mutamimah. Kalau di sini belum, belum ditambah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-maf'ul al-mutlaq. Maf'ul mutlaq. Qala, beliau berkata Ibnu Ajurum, babul masdar. Kalau Ibnu Ajurum mengatakan bab masdar, beliau tidak bilang bab maf'ul mutlaq. Kenapa? Beliau menamakan bab masdar karena maf'ul mutlaq harus masdar. Tapi ingat, jangan sampai di bab beliau mengatakan bab masdar, antum kira semua masdar adalah maf'ul mutlaq. Tidak. Tidak semua masdar menjadi maf'ul mutlaq. Tapi namanya maf'ul mutlaq harus apa? Masdar. Paham gak ini? Kecuali nanti ada beberapa kata, itu pun dikatakan naib anil masdar. Sebagai pengganti dari apa? Dari masdar. Tetap masdar yang menjadi maf'ul mutlaq. Tapi ada beberapa kata nanti sebagai pengganti dari maf'ul mutlaq. Jelas ini? Belum kasih bab, kasih judul bab dengan bab masdar karena itu alasannya. Bukan karena semua masdar adalah maf'ul mutlaq. Masdar bisa menjadi mubtada. Masdar bisa menjadi khobar. Masdar bisa menjadi maf'ul li ajli. Paham gak? Macam-macam. Paham gak ini kan? Iya. Jadi, tapi beliau katakan bab masdar tadi yang saya bilang. Karena namanya maf'ul mutlaq harus apa? Masdar. Itu saja. Itu saja. Al-masdaru. Al-masdar adalah huwal ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Karena beliau membawakan bab masdar, akhirnya beliau terpaksa mengartikan masdar itu sendiri. Paham gak ini? Dan sebenarnya keluar dari pengertian maf'ul mutlaq. Keluar. Dia bilang, masdar adalah al-ismul mansub. Masdar adalah isim mansub. Ini pengertian maf'ul mutlaq. Masdar adalah isim yang mansub. Pengertian maf'ul mutlaq. Alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'ili. Ini pengertian masdar. Jadi beliau gabungkan antara pengertian maf'ul mutlaq dengan pengertian siapa? Masdar. Masdar itu adalah yaji'u. Alladhi yang yaji'u datang thalithan pada urutan ketiga fi tasrifil fi'il. Dalam pecahan fi'il. Paham gak? Coba, doroba apa jadinya? Doroba. Doroba yadribu dorban. Urutan keberapa itu? Tiga. Kotala. Ha? Kotala yaktulu kotlan. Paham ini? Mana masdar? Ini yang kotlan. Urutan ketiga. Paham gak ini? Ah, nanti kalau dia menjadi maf'ul mutlaq, maka dia adalah al-ismul mansub. Maka dia jadi isim mansub. Paham gak ini? Yang datang dalam urutan ketiga dalam tasrif itu, kalau dia menjadi maf'ul mutlaq, maka dia menjadi apa? Al-ismu al-mansub. Paham gak ini? Beliau gabungkan antara pengertian maf'ul mutlaq dan pengertian apa? Masdar. Masdar pengertiannya alladhi yaji'u thalithan fi tasrifi fi'il. Masdar adalah isim yang datang urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Sementara maf'ul mutlaq pengertiannya huwal ismu al-mansub. Jelas ini? Jelas ini insyaallah. Alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Nah, contoh. Doroba yadribu dorban. Mana masdarnya? Dorban. Jelas ini. Kalau khoroja. Coba tasrif khoroja. Khoroja yakhruju. Yakhruju. Khorojan. Khurujan. Iya. Paham ini insya Allah? Dipaham ini? Khurujan. Tidak harus khorojan. Tidak harus fa'alan. Iya, tidak harus fa'alan. Nanti kita akan ketahui di pembahasan sorok. Dipaham ini? Paham ini masdar? Jadi yang urutan ketiga itu, itulah menjadi maf'ul mutlak. Aqul, aku katakan. Asani minal mansubati al-masdaru. Yang kedua dari kata yang mansub adalah masdar. Wahuwa indan nahwiyin, dia menurut ulama nahwu adalah al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'il. Dia adalah isim mansub yang datang urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Wa ma'ana tasrifil fi'il? Apa artinya tasrifil? Apa artinya tasrif? Ay taghyiruhu min sigatin ila sigatin ukhra. Yaitu perubahannya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Paham gak ini? Misalnya begini kan? Daroba, ini namanya satu bentuk. Paham? Ini namanya satu bentuk. Menjadi apa? Yadribu. Ini bentuk ke berapa ini? Kedua. Menjadi apa? Hah? Dorban. Paham? Ini namanya tasrif. Berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Paham Ahmad? Tahu tasrif? Hah? Jelas ya? Ini namanya tasrif. Berubahnya dia min sigotin ila sigotin ukhra. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kama idha kila laka. Kama sebagaimana. Idha apabila kila dikatakan laka kepadamu. Sarif doroba. Tasriflah doroba. Paham sarif? Tasriflah doroba. Fa innaka tadhkurul madiya awalan. Summal mudhari'a tsaniyan, summal masdara tsalitsan. Kata beliau, fa innaka, maka sesungguhnya kamu tadhkuru akan menyebutkan madi pertama, al madi fil madi awalan yang pertama. Summal mudhari'a, kemudian fil mudhari' tsaniyan yang kedua. Summal masdara tsalitsan, kemudian masdar pada kali yang ketiga. Paham gak ini insyaallah? Jelas ini? Ini dia. Fatakul, maka antum akan katakan doroba yadribu dorban. Jelas? Doroba yadribu dorban. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Belum karena memberikan pengertian masdar, akhirnya terpaksa kita bahas masdar. Fadorban masdaru. Maka dorban adalah masdar. Kenapa? Li'annahu ja'a salisan. Karena dia datang dalam urutan ketiga. Fi taghyiril fi'ili. Dalam perubahan fi'il. Tasribnya. Min sigotil madi ila sigotil mudori'i. Dari bentuk madi ke bentuk mudori. Wa min sigotil mudori'i ila sigoti al-masdari. Dan dari bentuk mudori ke bentuk masdar. Jelas ini ucapannya? Jelas sekali. Walaisa. Kemudian beliau menjelaskan apa sebenarnya yang diinginkan di sini. Di bab maf'ul mutlak kata beliau walaisal muradu huna bayanul masdar lidati. Bukan laisa dan bukan al muradu huna, bukan yang diinginkan di sini bayanal masdari lidati. Menjelaskan masdar itu sendiri, bukan. Kita tidak mau pelajari masdar di sini karena masdar itu pelajarannya sorob. Bukan itu yang kita mau. Wa innamal muradu, tiada lain yang diinginkan. Bayanu intisabihi alal maf'uliyatil mutlaki mutlaqati. Wa innama, dan tiada lain. Al muradu, yang diinginkan adalah bayan menjelaskan intisabihi, ternasobkannya dia. Nanti antum akan tahu di sorob insyaallah kenapa saya terjemahkan ter. Paham ya? Ada wazannya nanti. Ada timbangannya. Dia tiada lain diinginkan di sini adalah penjelasan ternasobkannya dia, yaitu masdar alal maf'uliyatul mutlaqo, di atas maf'ul mutlak. Itu yang mau diinginkan. Dia dinasob sebagai maf'ul mutlak. Kalau begitu apa itu pengertian maf'ul mutlak? Baru sekarang masuk. Al-maf'ul wal-maf'ul mutlak huwa. Maf'ul mutlak dia adalah al-masdarul mansubu al-mu'akkidu li'amilihi awil mubayyinu linaw'ihi au adadihi. Sudah lewat di buku sebelumnya. Maf'ul mutlak adalah masdar. Namanya maf'ul mutlak itu harus apa? Masdar. Al-mansubu berarti dia harus apa? Mansub. Fungsinya al-mu'akkidu li'amilihi menguatkan amilnya atau amil fi'il yang disebutkan sebelumnya. Misalnya, darabtu darban. Mana amilnya? Mana amil? Darabtu. Paham? Amil itu penyakit, fi'ilnya. Untuk menguatkan fi'ilnya, awil mubayyin linau'ihi, atau menjelaskan jenisnya, au adadihi, atau menjelaskan jumlahnya. Paham ini? Kendi ada berapa dia? Kendi ada tiga. Ada tiga. Wasummiya mutlaqo, kemudian dia dinamakan dengan maf'ul mutlak. Kenapa namanya maf'ul mutlak? Li'annahu lam yuqayyidu bi'adatin. Karena dia tidak diikat dengan alat. Tidak diikat dengan apa-apa, huruf jar dan semisalnya. Kama kuyida goyruhu. Sebagaimana diikat selainnya. Minal mafa'il, dari maf'ul maf'ul. Nah, semuanya ada. Maf'ul bi, ada huruf jarnya. Maf'ul li ajli. Maf'ul fihi. Maf'ul ma'a. Semuanya ada ikatannya. Ada huruf jar atau dorob. Sementara maf'ul mutlak, tidak ada. Sebenarnya dia maf'ul saja dinamakan begitu. Maf'ul. Paham? Karena tidak ada ikatannya setelahnya. Tidak ada kata-kata lagi setelahnya. Dibilanglah maf'ul mutlak. Paham artinya? Maf'ul mutlak. Yang tidak ada ikatannya. Tahu itu mutlak. Mutlak itu adalah kalau Ahmad punya sapi, dia lepas talinya. Paham ini? Tahu mutlak. Ya, diirsal, dibiarkan bebas dan diikat. Paham ini? Makanya perempuan yang ditolak namanya apa? Mutallaqah. Dari kata mutlak juga sama. Artinya apa? Diirsal, dibebaskan, dia cari suami yang lain. Paham Pak Ahmad? Alhamdulillah. Jelas ini? Jelas ini mutlak. Dibebaskan, tidak ada ikatan sama sekali. Tidak ada ikatan sama sekali. Itulah sisi penamaannya. Kenapa dinamakan dengan maf'ul mutlak? Kan maf'ul bi ada ikatannya, lahu ada ikatannya, fi ada ikatannya, ma semuanya ada ikatannya. Jelas ini kan? Faqauluhum, perkataan mereka tadi dalam pengertian al-mu'akkidu li amilih ila akhiri, ia menguatkan amilih sampai akhir, yaitu annal maf'ul al-mutlaqo ala salasati aksamin, yaitu bahwasanya maf'ul mutlak itu berarti terbagi tiga. Maf'ul mutlak itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Iya. Apa itu? Al-awwal al-mu'akkidu li amilihi, yang menguatkan amilnya. Pertama kan? Ini sudah ma'ruf ini di buku sebelumnya. Iya kan? Menguatkan amilnya. Wa huwa alladhi yadullu 'ala ma dalla 'alaihi amilihi 'alaihi amiluhu min al-hadathi min ghairi ziyadatin 'ala dhalika. Masyaallah. Dia bilang ciri-ciri yang menguatkan amilnya, dia adalah alladhi yang ya dulu menunjukkan ala atas madalla alaihi amiluhu, apa yang ditunjukkan oleh amilnya. Dia adalah yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh amilnya. Minal hadad, berupa kejadian. Min goiri ziyadah fi dalika ala dalika, tanpa ada tambahan di atas hal itu. Misalnya tak? Iya. Nih. Antum katakan darabtu darban. Darabtu darban. Apa makna darab? Memukul. Kalau darban? Memukul, sama. Paham gak ini? Dia adalah apa yang menunjukkan, apa yang ditunjukkan oleh A, amin. Tanpa ada tambahan. Artinya maknanya sama. Antara ini sama ini. Paham gak ini? Lihat, saya memukul, pukul. Sama? Sama? Tidak ada tambahan? Tidak ada? Tidak ada tambahan? Beda kalau nanti maf'ul linawi ada. Sadidan. Sadidan. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Ada tambahan? Ada tambahan? Ada. Kalau ini apa? Ini tidak ada tambahan. Dari makna amilnya sama dia. Paham gak ini? Tidak ada apa? Tidak ada tambahan. Berarti ini bukan datang untuk diterjemahkan. Lalu antum bilang apa? Sungguh saya telah memukul. Karena maknanya sama. Sama dengan taukid labdi, mirip. Antum ingat taukid labdi? Nah, ini sama dengan pengulangan apa? Pengulangan lah. Lah, cuma dia ulang. tenang saja. Cuman ini fi'il, ini isim. Itu bedanya dengan taukid lafzi. Kalau taukid lafzi ciri-cirinya, ciri-cirinya ya sama lafaz. Paham enggak? Fi'il-fi'il, isim-isim, huruf-huruf. Kalau ini beda, makanya enggak bisa dinamakan taukid lafzi. Tapi bilang maf'ul mutlak mu'akkid. Maf'ul mutlak yang menguatkan. Karena sama, mengulang apa? Lafaz. Jelas ini? Sama antara dia ini maknanya dengan amilnya. Tidak ada bedanya, tanpa ada tambahan apa-apa. Jelas ini? Ahmad, As-Samin, Alhamdulillah. Iya. Ahmad Tawah, sudah diakui namanya Ahmad As-Samin. Ahmad ya? Bisa mi dipanggil. Alhamdulillah. Jelas ini insyaAllah saudaraku? Jelas semua ya? Alhamdulillah. Jadi dia adalah menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh amilnya berupa kejadian. Kejadian ini namanya pukulin kejadian. Keluar, pergi, safar, itu semua namanya apa? Kejadian. Iya, kejadian. Jadi itu dia sama. Nah, contoh. Koma Zaidun Kiaman. Kiaman berdiri, koma berdiri. Sama-sama. Paham gak ini? Iya kan? Cuman koma fi'il, Kiaman ada apa? Isim. Itu saya bedanya. Berarti artinya nanti sungguh Zaid berdiri. Wa qalu ta'ala firman Allah wa kallama Allahu Musa taklima. Taklima adalah kallama. Taklima adalah apa? Kallama. Sama. Di sini artinya apa? Sungguh Allah berbicara kepada Musa. Fa kullun min, maka setiap dari koma wa kallama. Setiap dari koma dan kallama fi'il madin adalah fi'il madi dalla ala husuli hadatsin. Menunjukkan atas terjadinya kejadian. Menunjukkan atas husulu hadatsin. Terjadinya kejadian. Wahuwa, apa kejadian apa? Wahul qiyamu wa taklimu. Yaitu berdiri dan berbicara. Kejadiannya adalah berdiri dan apa? Berdiri dan berbicara. Wa kullun min, dan setiap dari qiyaman wa takliman maf'ul mutlaq. Itu adalah maf'ul mutlaq. Dalla ala ta'kidi dzalikal hadatsi, menunjukkan atas penguat dari kejadian itu. Wa annahu hasala min fa'ilihi haqiqatan, bahwasanya dia terjadi dari pelakunya hakikoh sebenarnya. Paham gak ini? Terjadi pelakunya, terjadi dari pelakunya dengan sebenarnya, maksudnya hak benar-benar terjadi. Paham? Beda kalau antum bilang koma Zaidun. Zaid berdiri. Kalau begitu bisa saja wakilnya. Paham gak ini? Yang berdiri bukan dia sendiri. Tapi kalau bilang koma Zaidun Kiaman, itu sudah menguatkan bahwa Zaid betul-betul berdiri. Jelas ini yang pertama. Atsani yang kedua, al-mubayyin linawihi, yang menjelaskan jenisnya. Linawi amilih, jenis amilnya. Wahuwa alladhi yadullu alal hay'ah allati sadara alaihi al-fi'lu. Masya Allah. Wahuwa alladhi yadullu alal hay'ati allati sadara alaihi al-fi'lu. Dia adalah menunjukkan alladhi yang yadul, menunjukkan ala atas hay'ah, bentuk. Atas bentuk allati yang sadara alaiha al-fi'lu, yang muncul di atasnya perbuatan itu. Seperti ini tadi, lihat ini. Darabtu Zaidan darban shadidan. Bagaimana hay'ah? Bagaimana bentuk pukulannya Zaid? Darabtu darban shadidan. Bagaimana saya memukul? Hay'ahnya, hay'ahnya shadidan. Paham enggak? Dia itu menunjukkan hay'ah. Bentuk pukulannya itu ternyata apa? Keras. Paham gak ini? Jenisnya. Sudah jelas bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau tadi hanya datang untuk apa? Menguatkan. Kalau ini? Menjelaskan bentuk pukulannya itu. Paham Ahmad? Ya? Pukulan keras, pukulan ringan. Ya? 1 kilo, 2 kilo. Paham Pak Ahmad? Paham saudara? Tergantung berat badan. Berat pukulan itu tergantung berat badan. Jelas saudara? Alhamdulillah. Lihat lagi contoh. Nah, darabtu Zaidan darban syadidan wa jalastu fid darsi julusal muaddabi. Lihat, saya pukul Zaid dengan pukulan yang keras. Saya duduk dalam dars dengan duduk yang beradab. Beliau sengaja contohkan dua, yaitu kata setelahnya itu bisa naat, bisa juga mudofun ilai, bisa saja. Yang penting menjelaskan sifatnya. Duduk yang bagaimana? Oh, duduk yang penuh adab. Jelas ini? Jelas saudara? Alhamdulillah. Jadi tidak harus naat, boleh juga mudofun ilai. Sudah cocok disampaikan di sini karena kita sudah tahu apa itu mudofun ilai. Kalau buku dasar agak sulit karena kita tidak tahu mudofun ilai. Paham gak ini? Kalau di sini sudah tahu, alhamdulillah. Fadorban maf'ulun mutlakun, maka dorban adalah maf'ul mutlak. Dalla biwasitati wasfihi alladhi ba'dahu, menunjukkan, dalla menunjukkan biwasitati dengan perantaraan sifah biwasitati wasfihi, bukan sifah ya, biwasitati wasfihi dengan perantaraan sifatnya alladhi ba'dahu yang setelahnya, yang bisa bukan setelahnya, wasyadidan yaitu kata syadid ala naw'id dorb, itu menunjukkan atas jenis pukulan alladhi waqa'a 'ala Zaid, yang jatuh pada Zaid. Pukulan bagaimana itu yang jatuh pada Zaid? Ternyata dengan perantaran sifat selanya, pukulannya apa? Keras. Wa annahu kana syadidan, bahwasanya dia adalah pukulan yang syadidan, yang keras. Wa mithluhu min at-tanzil, semisal dengannya dalam Al-Qur'an. Qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah jalla dzikruhu, udzkurullaha dzikron katsiran. Paham gak ini? Mana maf'ul mutlak? Dikron. Maf'ul mutlak linau'ihi li adadihi? Atau li ta'kid? Linau'ihi. Paham gak? Dari mana kita linau'ihi? Dengan perantaraan sifat setelahnya. Paham perantaranya ini? Wajulus. Demikian pula kata julusa. Maf'ulun mutlakun. Sama. Maf'ul mutlak. Dalla biwasitotil mudofi ilaihi. Dia menunjukkan dengan perantaran mudhofun ilainya alladhi ba'dahu yang setelahnya wa huwa al-mu'addabi yaitu kata al-mu'addab ala naw'il julus, itu menunjukkan atas jenis duduknya alladhi hasala minal fa'il, yang terjadi dari fa'il itu wa annahu kana julus, wa annahu kana julusan julusa mu'addabin, bahwasanya dia adalah duduk yang beradab. Paham gak ini? Paham berarti? Alhamdulillah, jelas. Wa mithluhu minal kitabil azizi qawluhu jallat kudratuhu, contoh dalam kitab al-aziz, firmannya yang sangat mulia kedudukannya, fa'akotnahum akhda azizin muqtadirin. Mana dia maf'ul mutlak? Akhda. Paham ini? Akhda. Kalau azizin apanya? Mudhofun ilaih. Kalau muqtadirin? Naat dari siapa? Dari azizin. Paham gak ini insyaAllah? Selesai. Asalit yang ketiga. Kalau ini gampang. Yang ketiga ini. Al-mubayyin li'adadi amilihi, menjelaskan jumlah pekerjaannya. Wahuwa, dan dia adalah alladhi yadullu ala marrati wuku'i al-fi'ili. Dia adalah alladhi yang yadul menunjukkan ala atas marrat, jumlah wuku terjadinya al-fi'li pekerjaan. Dia yang menunjukkan atas jumlah terjadinya pekerjaan. Jelas? Jelas ini? Menunjukkan jumlahnya berapa kali. Nah contoh ya, dorobtu dorbatan. Apa artinya ini? Saya pukul satu kali. Au dorbatain dua kali. Au dorobat banyak kali. Paham gak ini? Semuanya mansub. Dorbatan, dorbatain, dorbatin. Semuanya apa? Mansub. Tergantung berapa kali. Jelas dia berada di sebazan fa'latan dulu kan? Karena itu adalah isim marro, masdar marro. Fa'kulun min, maka setiap dari dorbatan, dorbatain, dorbatin, maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak. Dalla ala adadi wuku'il fi'ili, menunjukkan atas jumlah terjadinya pekerjaan. Wa'nahu kana marro, dan bahasanya itu terjadi satu kali. Au marotain, atau dua kali. Au marot, atau berkali-kali. Jelas? Palu? Jelas palu? Alhamdulillah. Wa mithlu min kalamil bari jalla wa ala qauluhu subhanah. Contoh dari firman Allah jalla wa ala, firman-Nya fadukkata dakkatan wahidatan. Mana dia? Wahidatan, dakkatan. Paham ini? Dakkatan. Paham enggak ini insyaallah? Wazannya apa ini? Fa'latan. Ya, fa'latan. Selesai. Tinggal anwa'ul maf'ul mutlak. Jenis maf'ul mutlak. Mudah sekali. Ya kan mirip pas ya? Seperti buku sebelumnya. Jenis dari maf'ul mutlak. Ya, jangan rame-rame hajam. Ya. Anwa'ul maf'ul mutlak, jenis-jenis maf'ul mutlak. Qala belum berkata. Wahwa kisman. Dia terbagi menjadi dua. Dan ini sudah diantum maklumi. Labdiyun wa ma'nawiyun. Iya kan? Ada maf'ul mutlak labdi, ada maf'ul mutlak ma'nawi. Apa itu labdi? Apa itu ma'nawi? Kata beliau, fa'in wafaqa labduhu labdo fi'lihi fa'o labdi. Ada di buku sebelumnya persis. Dan saya ambil di sini. Fa'in wafaqa labduhu labdo fi'lihi fa'o labdi. Kalau wafaqa sama lafadznya dengan lafadz fiilnya, maka dia namanya labdi. Dah seperti ini. Darabtu darban. Apa namanya ini nanti? Labdi atau ma'nawi? Labdi. Sama dengan ayat tadi. Wa kallamallahu Musa taklima. Labdi atau ma'nawi? Kalau sama lafadznya, maka dia labdi. Nah, qataltu qataltuhu qatlan. Labdi ini. Terus, wa in wafaqa ma'na fi'ilihi duna labdihi. Fahu maknawi. Kalau sama mak dengan makna fiilnya tanpa lafadznya, artinya beda lafadz sama makna, maka ini namanya apa? Maknawi. Inilah yang dinamakan dengan apa? Maknawi. Nah, contoh. Jalastu ku'udan. Jalasa duduk. Ku'udan duduk. Sama maknanya, tapi beda apa? Lafadznya. Jelas. Jelas palu. Mubar, betul, jelas atau belum, jujur, jelas, ya. Wakumtu wukupan, sama, kumtu koma berdiri, wukupan berdiri, sama. Wama asbahadalik, dan apa yang menyerupai hal itu, selesai ya, aku katakan, sudah jelas di matan sebenarnya. Yang kosimul masdar, alladhi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaq ila kismain. Masdar yang dinasab sebagai maf'ul mutlak terbagi menjadi dua. Ahaduhuma labdi. Salah satunya labdi. Wahul aktharu, dan dia adalah yang paling banyaknya. Walihada. Oleh karena itu bada abihil musonnifu. Penulis memulai dengannya. Wasani yang kedua ma'nawi. Yang kedua ada namanya maf'ul mutlak ma'nawi. Fa'amma labdi. Adapun maf'ul mutlak yang labdi. Fahuwa ladhi yuafiku fi'iluhun nasibulahu fi hurufihi wa ma'nahu. Bahwa alladhi, maka dia adalah yang yuafiku sama. Ya, dia adalah yang sama dengan fi'ilahun nasibalahu, dengan fi'il yang menasabnya. Fi hurufi wa ma'na, sama dalam hurufnya dan maknanya. Paham? Sama huruf dan sama apanya? Maknanya. Itu namanya labdi. Nah, fariha farohan. Ya, fariha gembira. Fariha farohan gembira, sama. Kotala kotlan. Nah, fariha farohan, kotala kotlan, sama, sama. Fakulun min, maka setiap dari farohan wa kotlan maf'ul mutlakun lafdi. Itu namanya maf'ul mutlak apa? Lafdi. Kenapa? Li'annahu wafaqa fi'iluhu wa li'annahu wafaqa fi'ilahu fi'ilahu annasibalahu, karena dia sama dengan fi'ilnya yang menasabnya. Wa huwa fariha wa qatala, yaitu sama dengan fariha dan qatala. Wa fi lafdihi wa ma'na, dalam lafaz dan maknanya, dalam lafaz dan maknanya. Fa inna hurufahuma wahidah, huruf keduanya sama. Wa ma'nahuma wahidun, makna keduanya sama, sama semuanya. Wa amal ma'nawi, adapun yang ma'nawi. Fa huwa alladhi yuafiqu fi'ilahun nasibalahu fi ma'na duna hurufihi. Dia adalah yang sama dengan fi'il yang menasabnya, ya, dalam maknanya tapi tidak lafadznya. Duna tidak, lafadznya. Sama maknanya tapi tidak. Sama maknanya tapi tidak apa? Lafadznya, tidak hurufnya. Paham gak ini? Tidak hurufnya. Nah contoh, jelas tuku'u dan sama huruf? Tidak. Sama makna? Sama. Wakumtu wukufan faku'udan maf'ulun mutlakun ma'nawi. Maka ku'udan maf'ul mutlak ma'nawi. Li'annahu kana dia wafako fi'ilahu annasibalahu. Karena dia bersesuaian, cocok dengan fi'il yang menasabnya. Paham? Wahjulus. Yaitu fi'il jalastu. Fi makna. Sama dalam arti apa? Maknanya. Duna hurufihi. Tidak lafadznya. Ya. Li'annal julus awal ku'udah bima'nan wahidin. Karena. Ju'al julus awal ku'udah bima'nan wahidin. Dia sama maknanya. Kama huwal masyhur. Sebagaimana yang dikenal. Yang sudah dikenal. Wa hurufuhuma mukhtalifatun. Dan huruf keduanya apa? Berbeda. Fakada demikian pula takulu antum katakan fil wukufi wal qiyami. Pada wukuf dan qiyam sama. Wa ma wa qawluhu wa ma asbah dalik. Perkataan beliau apa yang serupa dengan hal itu apa maksudnya? Ari yaitu nah contohnya farihtu jadalan. Contoh farihtu jadalan. Fariha gembira. Jadalan juga apa? Gembira sama. Maknanya ya, wa darabtuhu lakman. Daraba memukul, lakman memukul sama. Paham enggak ini? Sama ini. Darabtuhu lakman sama, lakman memukul juga. Wa antuhu wa ahantuhu ihtiqaron. Saya menghinakannya ihtiqaron sama. Ahantu, ahana menghinakan ihtiqaron menghinakan juga. Paham enggak ini? Sama, sama maknanya tapi beda banyak lafadznya wa nahwu dalik dan yang semisalnya. Sudah dulu? Baru jam. Lanjut? Lanjut padahal bilang mau sudah. Tengok saya bilang sudah dulu. Alhamdulillah sudah dulu satu. Ya. Salah besok lagi.